saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, saya sedang menghafal Al-Quran, akan tetapi saya sudah berusaha untuk murojaah, tetapi sering lupa. Apakah saya berdosa? Dan mohon nasihatnya Ustaz. Menghafal Al-Quran lalu sering lupa, ya memang sudah sifat dasar manusia itu lupa. Bahkan Rasulullah SAW yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, pernah beliau lupa. Dalam suatu sholat, Rasulullah SAW pernah membaca ayat, saya lupa surat apa. Lalu apa? Rasulullah terhenti dalam membaca, فَأَخَذَتْهُ سُعْلَةٌ فَرَكَعَ. Lalu apa? Rasulullah lupa terhadap lanjutan ayat tersebut, lalu beliau batuk, lalu beliau ruku'. Di belakang beliau ada Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, lima adalah taftah alai. Ya Ubay, kenapa kamu tidak memberitahu saya lanjutan ayat tersebut? Lihat bagaimana Rasulullah SAW saja pernah lupa. Jadi apa? Lupa itu memang sifat dasar manusia. Hendaknya kita tetap berusaha terus murojaah. Memang menghafal Al-Quran itu sulit. Terus-menerus membaca, terus-menerus mengulang, terus-menerus murojaah. Dan kadar murojaah, kadar membacanya orang per orang itu beda. Ada orang yang membaca sedikit saja, sekali, dua kali, tiga kali, langsung dia ingat, hafal. Mudah dia untuk mengingat. Ada orang yang tidak perlu diulang 10 kali, perlu diulang belasan kali hingga dia hafal. Masing-masing orang Allah beri kadar akal yang berbeda. Sehingga apa, kadar murojaahnya pun berbeda tergantung dari kadar akal seseorang. Selama intinya, selama kita terus murojaah, terus kita mengulang-ulang Al-Quran, kita masih tetap dalam kebaikan. Walaupun kita ada kalanya lupa. Yang jelek adalah orang yang dia sudah tidak menghafal Al-Quran, atau dia pernah menghafal Al-Quran lalu dia tidak murojaah sama sekali. Itu yang jelek. Dia meninggalkan murojaah sehingga dia lupa. Ada hadis diriwayatkan dalam permasalahan ini, riwayat Tirmidzi, tapi wallahu alam hadis ini, seingat saya hadis ini dhaif, yang potongannya وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي وَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمْ مِنْ رَجُلٍ أُوْتِيَ الْقُرْآنَ فَنَسِيَهُ. Diriwayatkan dari Tirmidzi bahwa Rasulullah dipaparkan kepada beliau pahala-pahala umatnya, lalu dipaparkan kepada beliau dosa-dosa umatnya. Tidak ada dosa yang lebih besar dibanding orang yang hafal Al-Quran lalu dia lupa. Tapi hadis ini masih dipersisikan oleh para ulama, dan seingat saya hadis ini pun dhaif dalam riwayat Tirmidzi. Kalaupun sahih, maka ini dibawa kepada tadi orang yang sudah menghafal Al-Quran, sudah punya hafalan Al-Quran atau bahkan hafal Al-Quran semuanya, tapi dia meninggalkan murojaah sama sekali sehingga menyebabkan lupa. Adapun orang yang sudah berusaha murojaah, maka dia lalu dia lupa, maka itu tidak mengapa. Baik, demikian jawaban diberikan Ustaz kepada Anto di Pondok Gede. Semoga dapat dipahami dan dapat dia dimengerti. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.